Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ wa ghairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar ighati fillah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tujuan tertinggi manusia, cita-cita tertinggi manusia, bagi seorang yang tahu tentang hakikat kehidupan, pasti akan menyatakan agar masuk surganya Allah dan diselamatkan dari azab nerakanya Allah. Setiap orang pasti menginginkan agar masuk surga. Setiap orang pasti menginginkan agar diselamatkan dari neraka. Namun ikhwati fillah jazani Allahu wa iyyakum, pada kenyataannya manusia itu berbeda-beda dalam upayanya untuk merealisasikan, untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan. Inna sa'yakum lasyatta, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh upaya kalian, usaha kalian itu berbeda-beda. Dan juga perlu diketahui bahwasanya masuk ke jannahnya Allah, masuk ke surganya Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada habisnya, untuk memperoleh kenikmatan yang tidak pernah ada kenikmatan seperti itu sebelumnya, untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, dan selamat dari nerakanya Allah yang tidak ada azab seperti itu sebelumnya. Nauzubillah nasallallahu salama. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita. Ayaqiyana minarihi wa yaj'alana wa iyyakum min ashabil jannah. Amin. Tidaklah dengan semata-mata dengan keinginan, tidaklah semata-mata dengan ucapan, tidaklah semata-mata dengan angan-angan. Namun butuh upaya, butuh usaha dari masing-masing hamba, bukan sekelompok, bukan jamaah, namun tiap-tiap individu, tiap-tiap person, mereka mengupayakan agar dirinya bisa dimasukkan surga dan diselamatkan dari nerakanya Allah. Bukan kelompok. Dari sinilah yaqati filazani Allahu wa iyyakum, akan nampak siapa yang jujur dalam pengakuannya untuk bisa dimasukkan ke surganya Allah, saya ingin masuk surga dan diselamatkan dari neraka, dan siapa yang tidak jujur. Ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum, untuk masuk surganya Allah itu butuh perjuangan. Dan untuk diselamatkan dari nerakanya Allah butuh perjuangan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan hadis yang sangat singkat namun mengumpulkan makna yang begitu luas. Beliau alaihi salatu wasallam pernah mengingatkan, pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffati an-naru bisyahawat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka dilingkupi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum, dan manusia itu cenderung senang. Kebanyakan manusia itu senang mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, dan berat untuk melakukan hal-hal yang dibenci dalam keadaan hal tersebut bisa mengantarkan atau bisa menjadi sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surganya Allah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dengan lafaz, dengan redaksi, "Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih." Neraka itu dihijab, ditutup dengan syahwat. Adapun surga ditutup dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Ikhati bil azani Allah wa iyyakum, sehingga ketika surga dan neraka itu ditutup oleh penutupnya masing-masing, barang siapa membuka penutup tersebut, niscaya dia bisa sampai ke perkara yang ditutupi. Orang yang menutup atau orang yang membuka hijabnya, orang yang menerjang hijabnya surga, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang menutup penutup hijab atau membuka hijabnya neraka, niscaya dia akan masuk neraka. Ikhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang makna hadis ini, "Wa ma'nahu la yusalu ilal jannah illa birtikabil makarih wa nar bisyahawat." Makna hadis ini, tidaklah sampai ke dalam surga, tidaklah seorang itu bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan menempuh hal-hal yang dibenci oleh jiwanya. Nanti akan kita sebutkan, kita datangkan insyaallah taala apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa dari kalam para ulama. Dan tidak pula seorang itu bisa sampai ke dalam neraka kecuali dengan menerjang, mengikuti hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, "Wa kadzalika huma mahjubatani bihima." Demikian pula surga dan neraka itu ditutup. Surga ditutup dengan makarih, hal-hal yang dibenci, dan neraka ditutup dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. "Faman hataka al-hijaba wasala ilal mahjub." Barang siapa membuka hijab, dia akan sampai kepada perkara yang tertutup dengan hijab tersebut. Fahatku hijabil jannah biqtihamil makarih wahatku hijabin nar birtika bisyahawat. Kata beliau rahimahullah menjelaskan, sehingga untuk membuka penutup surga, untuk membuka hijabnya surga supaya bisa masuk, itu dengan memikul, menempuh, menjalani hal-hal yang dibenci. Dan supaya masuk neraka, naudzubillah. Bagaimana orang bisa masuk neraka? Ya dengan membuka hijab neraka dengan mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Ikhati filah azani Allah wa iyyakum, disinilah perbedaan masing-masing insan. Disinilah perbedaan masing-masing manusia. Ada yang bersabar menjalankan hal-hal yang dibenci, yang lain ada yang tidak sabar. Ada yang lebih senang untuk mengikuti syahwatnya, enggak sabar untuk nahan syahwatnya, enggak sabar untuk nahan hawa nafsunya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wal murad bil makarih, yang diinginkan dengan hal yang dibenci, ma umira al mukallafu bi mujahadati nafsihi fi fi'lan wa tarkan. Yang diinginkan, yang dimaksud dengan hal yang dibenci, al makarih, yang menutupi surga, yang tidaklah seorang itu masuk ke dalam surga itu kecuali harus dengan membukanya, itu adalah apa-apa yang mukallaf, orang yang sudah dibebani syariat, diperintahkan untuk bermujahadah terhadap jiwanya. Bimujahadati nafsihi fih, berjihad dengan jiwanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat, baik itu melakukan perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan. Ma umira al-mukallafu bimujahadati nafsihi fi fi'lan wa tarkan. Apa-apa yang mukallaf itu diperintahkan untuk mujahadah jiwanya, jiwanya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa yang diperintahkan, baik itu melakukan perbuatan, mewujudkan perbuatan, ataupun meninggalkan hal yang dilarang. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, masuk dalam fayadhulu fihi, masuk pada perkara yang dibenci atau al-makarih, al-istihad fil ibadat wal muwadhabah 'alaiha, termasuk hal yang dibenci, yang berat, yang jiwa ini harus bersungguh-sungguh, harus punya tekad kuat untuk melakukannya, itu adalah al-istihad fil ibadat, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan terus-menerus melakukannya, menjaganya. Begitu banyak ibadah, dari baca Quran, sholat, ada sholat wajib harus ditunaikan, ada sholat sunnah dengan berbagai macamnya, darwatib, ada sholat malam, ada witir, ada sholat duha, terus ada puasa, sedekah, yang mana ini bukanlah ikhtifilazani Allah wa iyyakum perkara yang mudah bagi kebanyakan manusia. Wa sabru ala masyaqiha, dan bersabar, bersabar dalam menjalani beratnya beribadah. Wa kadmul ghaidh, termasuk perkara yang dibenci, al-makarih, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, menahan marah. Wal-afwu, memberi maaf. Wal-hilmu, bersikap lembut. Wa-sadaqah, bersedekah. Wal-ihsan ilal-musi, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu gampang. Dan memang harusnya manusia seperti itu. Wala tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan antara kalian. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita mudah untuk berbuat baik kepada orang itu. Tapi kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, kita berusaha untuk berbuat baik, berat atau mboten? Berat. Lah dia udah nyakiti kita, udah ngibai kita, menjelek-jelekan kita, ila akhirihi, dengan kezaliman-kezaliman yang hakata. Namun diperintahkan kita untuk berbuat ihsan kepadanya. Idfa billati hiya ahsan. Wa sabru ani syahawat, demikian pula bersabar menahan syahwat. Wa nahwu dzalik, dan hal yang selain itu, yang semisal dengan itu. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Hadis ini datang pula dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, tentang penjelasan atau menjelaskan hadis yang tadi kita baca. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, lama khalaqallahu al-jannah, tatkala Allah menciptakan surga. Ketika Allah menciptakan surga, qala li Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, idhab fangzur ilaiha. Wahai Jibril, pergilah. Lalu lihatlah surga. Diperintah oleh Allah untuk melihat surga malaikat Jibril. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Malaikat Jibril pun pergi untuk melihat surga. Tsuma jaa faqal. Kemudian malaikat Jibril kembali menemui Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata, ai rabbi wa izzatika, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku, demi keagunganmu, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga kecuali dia menginginkan agar dia bisa memasukinya. Kenapa? Karena isinya penuh dengan kenikmatan. Kalau kita, ya Nabi alaihi salatu wasalam atau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, atul ibadiyya salihin ma la'inun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, atau apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak terbersit dalam benak seorang pun, berupa kenikmatan. Memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menyebutkan dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang sifat-sifat surga. Nggih. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada sungai dari susu yang murni, sungai dari khamr yang tidak memabukkan, sungai dari asal, dari madu, sungai dengan air yang rasanya tidak asin, buah-buahan, makanan yang diinginkan, apapun yang diinginkan oleh manusia, oleh penghuni surga akan diberikan. Bahkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, penghuni surga itu akan diberi dua istri. Di surga akan diberi dua istri. Rumahnya luar biasa indahnya, disebutkan, dikhabarkan. Namun ikhatifilazani Allahu wa iyyakum, dikatakan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu wardah, tidaklah, yang maknanya tidaklah kalian mengetahui tentang surga kecuali nama. Maksudnya apa? Untuk hakikatnya kita tidak tahu. Dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu sudah terbayang kenikmatannya. Sedangkan itu adalah kenikmatan yang ada dalam bayangan kita. Dan yang hakikatnya, yang sesungguhnya, jauh-jauh lebih dari itu. Ikhatifilazani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril datang pergi untuk melihat surga, kemudian kembali, ay rabba izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, wahai Rabbku, gak ada seorang pun yang mendengar tentang surga, tentang kenikmatan surga, keindahan surga, gak ada seorang pun kecuali menginginkan untuk bisa masuk ke dalamnya. Kemudian thumma haffaha bil makari, kemudian Allah Subhanahu wa taala melingkupi surga itu, meliputi surga itu, diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia, berupa pembebanan syariat. Adanya pembebanan syariat, melakukan ini, menjauhi ini, mengerjakan ini, meninggalkan ini. Tsumma qal, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, idhab fangdur ilaiha. Allah kembali berfirman, memerintahkan malaikat Jibril, pergilah lihat kembali. Ke dalam surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Malaikat Jibril pergi untuk melihat surga. Tsumma jaa, kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasalam datang. Faqala ay rabb, datang menemui Allah lalu menyampaikan, mengatakan, wahai Rabbku, wa izzatika, demi keagunganmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Wahai Rabbku, demi keagunganmu, sungguh aku takut, sungguh aku khawatir tidak ada yang memasukinya seorang pun. Kenapa? Dikatakan oleh At-Tibi rahimahullah, liwujudil makarih minat takalif asyaqah wa mukhalafatin nafsi wa kasri syahawat. Kenapa malaikat Jibril sampai mengatakan demikian? Sungguh laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, enggak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Karena adanya hal-hal yang dibenci oleh keumuman jiwa manusia, berupa pembebanan syariat yang berat, menyelisihi hawa nafsu, menyelisihi keinginan jiwa, dan menghancurkan, menundukkan syahwat. dengan adanya makarih pembebanan syariat itu, yang manusia itu jiwanya itu merasa berat. Malaikat Jibril hingga mengatakan demikian, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Enggak sabar, enggak tahan untuk menjalankan syariat. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam kembali bersabda, qala falama khalaqallahu an-nara, tatkala Allah menciptakan neraka, qal, Allah berfirman, ya Jibril, idhab fangzur ilaiha, wahai Jibril, pergilah lalu lihat neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha, malaikat Jibril pun pergi untuk melihat neraka. Sumaja'a, kemudian datang, faqala ay rabb wa izzatika la yasma'u biha adun fayadkhulaha, wahai Rabbku demi keagunganmu, tidaklah ada seorang pun mendengar tentang neraka, tentang azabnya, tentang siksanya. Assalamualaikum ya. Kecuali dia berusaha agar tidak masuk ke dalamnya. Tidaklah seorang pun mendengar tentang azab neraka kecuali dia berusaha untuk melindungi dirinya dari azab neraka. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam, beliau alaihi salatu wasallam pernah sholat, kemudian beliau menjauh. Ketika sholat, beliau mundur. Menjauh maksudnya mundur. Setelah itu baru beliau mengatakan, diperlihatkan kepadaku neraka. Diperlihatkan kepadaku neraka. Lalu aku pun menjauhinya. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduha an-nas wal hijarah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan, bukan kayu, bukan arang, tapi manusia, na'udzubillah, nasallahu alaihi wasallam, ya, dan bebatuan, batu yang menjadi bahan bakarnya. Tidaklah mendengar seorang pun tentang azab neraka kecuali berusaha, kecuali lari, berusaha untuk tidak memasukinya. Fahafaha bisyahawat, lalu Allah Subhanahu wa taala pun meliputi neraka dengan syahwat, menutupi neraka dengan syahwat. Tsumma qala ya Jibril, idhhab fangdhur ilaiha, wahai Jibril, pergilah lalu lihatlah kembali ke neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha, malaikat Jibril pergi lalu melihat kembali neraka. Tsumaja'a, kemudian datang faqala ay rabb, mengatakan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Rabbku, wa izzatika, demi keagunganmu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha, wahai Rabbku, demi keagunganmu, sungguh aku takut, sungguh aku khawatir, tidak tersisa seorang pun kecuali masuk ke dalamnya. Tidak tersisa seorang pun kecuali masuk ke dalam neraka. Limilani nafsi ila syahawat, dijelaskan dalam syarah hadis ini, karena kecondongan jiwa terhadap syahwat. Nah, yang menutupi neraka itu syahwat. Jiwa senang kepada syahwat itu. Jiwa manusia senang kepada syahwat-syahwat itu, wa hubbil ladzat, dan senang akan kelezatan, wa kasliha 'anit ta'at, dan malas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Pengen masuk surga butuh mujahadatun nafsi, butuh kesungguhan jiwa, terasa berat. Apalagi misalkan lagi musim dingin, mau sholat, sholat malam terlebih lagi, yang lainnya pada tidur, manusia pada tidur, yang di pondok teman-temannya lagi pada tidur. Pengen sholat malam, hawanya sangat dingin, ya paling enak ya tidur selimutan, nyentuh air aja udah masya Allah. Butuh kesabaran, butuh mujahadatun nafs. Ya lebih enak tidur. Sementara syahwat itu awalnya atau dirasakan sementara itu senang, enak, lezat. Mengikuti syahwat itu enak sementara, namun kesudahannya kesedihan. Ikhati bil azani Allah wa iyyakum. Adapun syahwat yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa hufatin nar bi syahwat, dan neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa ma syahawatu fa dhahir annaha syahwat al-muharramah. Adapun syahwat, maka yang nampak adalah syahwat yang diharamkan, karena ada syahwat yang mubah. Tapi akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan diingatkan, perlu diingatkan, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau meninggal dalam keadaan beliau belum menikah. Karena sibuk dengan ilmu. Nah, karya tulisnya berapa banyak Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kal khomri, syahwat yang diharamkan seperti khomer, wazina, zina, wanadhar ila lajnabiyah, dan melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, memandang wanita yang bukan mahramnya, syahwat namun diharamkan. Wal ghibah, ghibah, wasti'malil malahi, menggunakan alat-alat yang melalaikan, alat musik atau permainan-permainan yang melalaikan, hal-hal yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah, hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah. Game, atau kalau zaman sekarang PlayStation, atau game online, hal-hal yang melalaikan, bukan lagi mubah. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Nah, nih semoga aja santri-santrinya enggak pada main game online ya. Padanya terdapat beberapa pelanggaran, mukhalafatu syariat, menyelisihi syariat Allah. Isya nggih. Saged adzan rumiyin. Sampun isya. Kita lanjutkan pada al-adzan insyaallah. Kita ulangi dari perkataan beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang syahwat yang menutupi neraka, yang menjadi penutup bagi neraka. Wa ma syahawatu fa dhahir annahu aw annaha asyahawatul muharramah. Adapun syahwat, maka yang nampak adalah syahwat yang diharamkan. Kal khamri, seperti khamr. Wa zina, wa nadhar ila ajnabiyah, melihat wanita yang bukan mahramnya. Wal ghibah, wa isti'malil malahi, dan menggunakan alat-alat yang melalaikan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Wa ma syahawatul mubahah, adapun syahwat yang diperbolehkan. Fala yadkhulu fi hadhihi, maka tidak masuk dalam hal ini. Lakin, namun, kata beliau, yukrohu al-iktharu minha, dibenci apabila sering melakukannya. Ada syahwat-syahwat yang mubah. Misal kita pengen main bola, kita senang bola, itu ya. Atau kita senang badminton, ini termasuk syahwat. Namun syahwat mubah itu boleh. Hal-hal yang diperbolehkan tidak masuk dalam perkara ini, tidak masuk dalam bab ini. Namun kata beliau, dibenci apabila sering dilakukan. Kenapa? Makhafata ayajurra ilal muharramah, khawatir menyeret kepada perkara yang diharamkan. Asalnya mubah, awalnya mubah, namun karena terus-menerus sering dilakukan, itu khawatir bisa menyeret kepada perkara yang diharamkan. Jadi antaranya contoh perkara yang diharamkan, dia sibuk dengan syahwat yang mubah hingga melalaikan dari kewajiban. Melalaikan dari sholat, melalaikan dari mencari nafkah untuk keluarga, contohnya. Atau kata beliau, mungkin tidak menyeret kepada perkara yang diharamkan, namun bisa jadi yuqasi al-qalbah, bisa mengeraskan hati. Sering melakukan perkara-perkara yang mubah, bahkan terlalu sering, hingga bisa mengeraskan hati. Atau mungkin tidak mengeraskan hati, tapi bisa jadi yushkilu anit ta'at, bisa menyibukkan dari ketaatan kepada Allah. Au yahuja ilal i'tina bitahsili dunya, atau bisa mengantarkan, membuat dia lebih fokus untuk mencari dunia. Lisor vivi, untuk melakukan, untuk kegiatan-kegiatan dunia, untuk mendapatkan dunia, untuk memperbanyak, mengumpulkan harta. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Sehingga syahwat mubahah itu boleh, akan tetapi hati-hati dari terlalu sering atau sangat sering atau banyak. Al-ikthar, nah, terus menerus, karena bisa mendatangkan hal-hal yang tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah. Sehingga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seakan-akan ketika beliau mensyarah hadis hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih, neraka itu ditutup dengan syahwat dan surga itu ditutup dengan hal-hal yang dibenci, ka'annahu qol, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yusallu ilal jannah illa birtikabil masyaqat al mu'abbar anha bil makruhat. Tidaklah bisa seseorang itu sampai ke surga kecuali dengan menempuh al-masyaqat, hal-hal yang berat, hal-hal yang terasa berat, yang diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bil makruhat, dengan hal-hal yang dibenci, yaitu syariat. Memang berat bagi keumuman manusia. Namun ketika seorang insan sudah mendapati lezatnya keimanan, memiliki ilmu, dan sudah merasakan nikmatnya menjalankan agama Allah, semuanya itu akan terasa ringan dan terasa nikmat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, salatatun man kunna fi fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal, barang siapa tiga perkara ini ada padanya, niscaya dia akan mendapati halawatul iman. Dia mendapati manisnya keimanan. Apa sih yang disebut dengan manisnya keimanan? Di antaranya adalah istilzadzu taat, merasa lezat dengan ketaatan kepada Allah. Wa tahammul almasyaqat, dan ringan memikul beban syariat. Wa itharu dzalik, dan mendahulukan semua itu min atau ala aradhi dunya, dari tujuan-tujuan dunia. Itu halawatul iman. Ketika seorang mendapati manisnya keimanan, sangat mudah, sangat ringan baginya untuk beribadah. Bahkan ibadah itu, sholat itu terasa ringan. Mungkin ada saudaranya yang melihat, ini kok rajin banget le sholat, sholat sunahnya kok rajin banget. Dalam keadaan dia kok merasa berat, bisa jadi dia sedang merasakan manisnya keimanan. Memang terasa ringan dalam setiap rokaatnya, dalam setiap bacaannya, dalam setiap gerakannya, dia merasakan kenikmatan. Bilazanillahu iyyakum. Wala ilan nar, dan tidak pula seorang itu bisa sampai ke neraka, naudzubillah, illa bi taati asyahawat, kecuali dengan menerjang, mengikuti syahwatnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ikhati fil azani Allah wa iyyakum tentang penjelasan hadis huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bi syahawat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi, dicondongi oleh syahwat. Semoga nasallallahu ala taufik ayajalana wa iyyakum minal muwafaqina li salihil a'mal, wa yajalana wa iyyakum min ahlil jannah, wa yu'idhuna wa iyyakum min narihi subhanahu wa ta'ala innahu sami'un qarib. Wa sallallahu salam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.